Hidup bukan tentang mengejar, tapi menjadi layak. Kamu tahu nggak apa maksud dari kata itu? Dengarkan dengan baik. Banyak dari kita menjalani hidup dengan perasaan seolah selalu tertinggal. Bukan karena tidak berusaha, tetapi karena setiap hari terasa seperti perlombaan yang tidak pernah berhenti. Kita bangun pagi dengan pikiran tentang apa yang belum tercapai. Tidur malam dengan daftar panjang hal-hal yang seharusnya sudah kita miliki di usia ini. Pekerjaan, penghasilan, pasangan, pengakuan, posisi hidup yang dianggap pantas. Semua itu dikejar dengan keyakinan bahwa jika berhasil mendapatkannya, hidup akan terasa lebih tenang. Namun kenyataannya, semakin banyak yang dikejar, semakin lelah kita dibuatnya. Ada titik di mana kita mulai bertanya dalam diam, mengapa setelah berlari sejauh ini perasaan cukup tidak juga datang? Di fase dewasa, banyak orang terlihat bergerak maju, tetapi di dalamnya justru merasa kosong. Kita belajar mengejar target, bukan memahami diri. Kita sibuk mempercepat langkah, tanpa pernah benar-benar memastikan apakah diri kita siap menerima apa yang sedang dikejar. Dan disinilah kelelahan itu lahir. Bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena kita terus memaksa diri mengikuti irama yang belum tentu sesuai dengan kapasitas batin kita. Banyak orang akhirnya memiliki sesuatu yang diinginkan, tetapi tidak memiliki ketenangan untuk menikmatinya. Dari luar tampak berhasil, dari dalam terasa rapuh. Melalui renungan ini, kita tidak akan membahas tentang cara berlari lebih cepat atau strategi mengejar hidup agar terlihat berhasil. Kita akan berjalan ke arah yang berbeda. Kita akan berbicara tentang pergeseran cara pandang yang jarang disadari, bahwa hidup bukan semata-mata soal seberapa jauh kita mengejar, melainkan seberapa layak diri kita untuk menerima apa yang datang. Kita akan membahas mengapa banyak kelelahan lahir bukan karena kurang usaha, tetapi karena diri belum dibentuk dengan cukup matang. Perlahan, kita akan menelusuri bagaimana hidup mulai terasa lebih tenang ketika fokus bergeser dari mengejar sesuatu di luar, menuju membenahi sesuatu di dalam. Dengarkan dengan pelan, karena disinilah perjalanan renungan ini dimulai. Memasuki usia dewasa, hidup perlahan berhenti memberi ruang untuk bergerak tanpa beban. Segala sesuatu mulai diukur, dibandingkan, dan dinilai. Kita tidak lagi hanya ditanya tentang siapa diri kita, tetapi sudah sejauh apa pencapaian kita. Pertanyaan sederhana seperti, sekarang kerja di mana, atau sudah sampai mana hidupmu, seringkali terdengar ringan, namun diam-diam menekan batin. Tanpa sadar, kita mulai membangun standar hidup berdasarkan garis waktu orang lain. Jika teman sudah stabil, kita merasa tertinggal. Jika orang lain sudah sampai, kita merasa harus segera menyusul, meskipun diri belum siap secara mental, emosional, atau bahkan nilai hidupnya. Di titik ini, banyak orang mulai mengejar bukan karena keinginan yang tulus, tetapi karena takut terlihat gagal. Kita bekerja lebih keras bukan untuk bertumbuh, melainkan untuk membuktikan. Kita mengambil keputusan besar bukan karena yakin, tetapi karena panik. Hidup berubah menjadi rangkaian target yang harus dicentang agar terasa pantas. Namun ironisnya, semakin banyak yang dicapai dengan cara seperti ini, semakin kosong rasanya di dalam. Karena apa yang didapat tidak lahir dari kesiapan diri, melainkan dari tekanan untuk menyamai orang lain. Kejaran demi kejaran itu akhirnya menguras energi batin secara perlahan. Tekanan hidup dewasa juga sering membuat kita lupa satu hal penting, bahwa setiap orang berjalan dengan beban yang berbeda. Ada yang harus menopang keluarga, ada yang berjuang dengan luka batin, ada yang sedang belajar menerima kegagalan lama, dan ada pula yang masih mencari makna hidupnya sendiri. Namun dunia jarang peduli pada konteks tersebut. Dunia hanya melihat hasil akhir. Dan ketika kita terlalu sibuk mengejar hasil, kita kehilangan kesempatan untuk membentuk diri agar cukup kuat menerimanya. Disinilah benih kelelahan itu tumbuh, bukan karena hidup menuntut terlalu banyak, tetapi karena kita belum berhenti sejenak untuk memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Pada titik tertentu, banyak orang mulai sadar bahwa semakin keras mereka mengejar, semakin jauh rasa tenang itu terasa, bukan karena tujuan mereka salah, tetapi karena cara mereka menjalani hidup sudah kehilangan arah. Setiap pagi bangun dengan pikiran penuh tuntutan, setiap malam tidur dengan perasaan belum cukup. Apapun yang dicapai selalu terasa kurang, karena setelah satu target tercapai, target lain sudah menunggu. Hidup berubah seperti garis lurus tanpa ruang berhenti, tanpa kesempatan bernapas, dan tanpa waktu untuk bertanya apakah semua ini benar-benar sejalan dengan diri kita. Rasa lelah ini sering tidak terlihat dari luar. Secara kasat mata, mungkin hidup tampak baik-baik saja. Pekerjaan ada, tanggung jawab dijalani, rutinitas berjalan. Namun di dalam, ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Ada kegelisahan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan istirahat fisik, karena sumbernya bukan kelelahan tubuh, melainkan kelelahan jiwa. Jiwa yang terlalu lama dipaksa berlari, padahal ia membutuhkan arah, bukan kecepatan. Disinilah banyak orang mulai bertanya, untuk apa semua ini? Dan siapa sebenarnya yang sedang mereka kejar untuk disenangkan? Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering ditekan kembali. Kita takut jika berhenti bertanya, kita akan terlihat lemah. Kita khawatir jika memperlambat langkah, kita akan tertinggal. Padahal, justru di momen mempertanyakan inilah kesadaran mulai tumbuh. Kesadaran bahwa hidup tidak hanya soal sampai lebih cepat, tetapi soal apakah kita sanggup membawa diri kita sendiri sampai tujuan itu. Dan dari kesadaran inilah, perlahan muncul satu pemahaman baru yang lebih dalam, bahwa mungkin masalahnya bukan karena kita belum cukup jauh melangkah, melainkan karena kita belum cukup layak secara batin untuk menerima apa yang sedang kita kejar. Ada fase dalam hidup ketika kegagalan datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyadarkan, kita sudah berusaha, sudah mencoba, bahkan merasa pantas mendapatkan hasil tertentu, namun kenyataannya tidak pernah benar-benar berpihak. Saat itu, banyak orang merasa hidup tidak adil. Mereka merasa dunia menahan sesuatu yang seharusnya menjadi milik mereka. Padahal, bisa jadi hidup sedang memberi pesan yang jauh lebih jujur, bahwa bukan dunia yang menahan, melainkan diri kita sendiri, yang belum siap menanggung konsekuensi dari apa yang kita inginkan. Kesiapan ini sering disalahpahami sebagai soal kemampuan teknis semata. Padahal, yang jauh lebih menentukan adalah kesiapan mental, emosional, dan karakter. Seseorang bisa saja memiliki mimpi besar, tetapi belum cukup sabar. Bisa memiliki ambisi tinggi, tetapi belum cukup rendah hati. Bisa ingin hidup mapan, tetapi belum mampu mengelola diri saat keadaan tidak sesuai harapan. Hidup seolah berkata pelan, namun tegas, bahwa memberikan sesuatu yang besar kepada orang yang belum matang hanya akan melahirkan luka baru, bukan kebahagiaan. Di titik ini, banyak orang mulai terjebak dalam kemarahan pada keadaan. Mereka membandingkan hidupnya dengan orang lain, merasa tertinggal, merasa kurang beruntung. Padahal perbandingan itu sering mengabaikan satu hal penting, yaitu proses pembentukan diri yang tidak terlihat. Kita hanya melihat hasil akhir orang lain, tanpa tahu seberapa lama mereka belajar menahan ego, mengatur emosi, dan berdamai dengan diri sendiri. Hidup tidak sedang menguji seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa kuat kita berdiri ketika ekspektasi runtuh. Dan justru dari kegagalan-kegagalan inilah, hidup mulai mengarahkan kita ke pelajaran yang lebih dalam. Bahwa sebelum menuntut dunia memberi, kita perlu memastikan diri kita mampu menerima dengan bijak. Bahwa sebelum meminta kehidupan yang lebih baik, kita perlu menjadi pribadi yang lebih layak untuk menjalaninya. Kesadaran ini mungkin menyakitkan di awal, tetapi disinilah arah hidup mulai berubah. Bukan lagi soal mengejar apa yang terlihat indah di depan, melainkan tentang membentuk fondasi di dalam diri agar ketika kesempatan datang, kita tidak runtuh oleh beratnya tanggung jawab. Setelah kita mulai menyadari bahwa hidup sering menahan sesuatu karena kita belum siap, muncul pertanyaan yang lebih jujur dan sekaligus lebih sulit. Siap seperti apa yang sebenarnya dimaksud? Disinilah banyak orang kembali keliru. Mereka mengira kesiapan dan kelayakan dibangun dari niat besar, dari tekad kuat, atau dari mimpi yang terus diulang dalam kepala. Padahal, hidup tidak pernah menilai kita dari apa yang kita inginkan, melainkan dari apa yang kita lakukan secara konsisten. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, kelayakan dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele. Cara kita mengelola waktu saat tidak ada tuntutan, cara kita bersikap ketika tidak ada pujian, cara kita bertanggung jawab pada hal-hal sederhana yang sering kita tunda, Dari situlah hidup membaca siapa diri kita sebenarnya. Seseorang yang ingin hidup tenang, tetapi setiap hari hidup dalam kekacauan pikiran, emosi, dan keputusan, sejatinya belum selaras dengan apa yang ia minta. Hidup bukan menolak, tetapi menunggu sampai pola dalam diri itu berubah. Banyak orang ingin dihargai tetapi belum terbiasa menghargai proses. Ingin dipercaya tetapi sering mengingkari komitmen kecil pada diri sendiri. Ingin hidup stabil, tetapi terus memelihara kebiasaan yang merusak ketenangan. Di titik ini, hidup seolah berkata jujur tanpa kata-kata, bahwa apa yang kita kejar tidak akan pernah datang selama cara hidup kita belum mencerminkan apa yang kita minta. Kelayakan bukan soal pantas menurut perasaan, tetapi selaras menurut tindakan. Dan yang paling berat dari semua ini adalah kenyataan bahwa perubahan tidak selalu terasa heroik. Tidak ada momen dramatis ketika seseorang mulai menjadi layak. Yang ada hanyalah keputusan-keputusan sunyi, seperti memilih tetap disiplin meski lelah, memilih bersikap tenang meski emosi ingin meledak, dan memilih jujur meski jalan pintas terlihat lebih mudah. Inilah proses yang jarang dipamerkan, tetapi sangat menentukan. Hidup memperhatikan semua itu, jauh lebih teliti daripada yang kita bayangkan. Ketika kebiasaan mulai berubah, cara pandang pun perlahan bergeser. Kita tidak lagi sibuk mengejar hasil instan, tetapi fokus membangun diri yang stabil. Dan tanpa disadari, di titik inilah hidup mulai terasa lebih adil. Bukan karena semua keinginan langsung terpenuhi, tetapi karena kita mulai memahami bahwa menjadi layak adalah proses panjang yang menuntut kesabaran. Dari sinilah, fondasi hidup yang lebih kuat mulai terbentuk, bukan dari ambisi yang berisik, melainkan dari konsistensi yang tenang. Pada titik tertentu dalam proses ini, seseorang akan merasakan perubahan yang halus namun sangat menentukan. Bukan perubahan dari luar, melainkan dari dalam cara ia memandang hidup. Dulu, hampir semua energi dihabiskan untuk mengejar. Mengejar pengakuan, mengejar pencapaian, mengejar rasa aman, bahkan mengejar kebahagiaan. Tetapi setelah kebiasaan mulai dibenahi dan arah hidup perlahan lebih rapi, muncul kesadaran baru bahwa terlalu banyak mengejar justru membuat kita lelah sebelum sampai. Bukan karena tujuan itu salah, melainkan karena cara kita mendekatinya belum matang. Ketika seseorang mulai fokus menjadi layak, ia tidak lagi berisik di dalam dirinya. Ia tidak merasa harus membuktikan apapun ke siapapun. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan lomba cepat sampai, melainkan perjalanan panjang yang menilai kesiapan batin. Di fase ini, keinginan masih ada, mimpi masih hidup, tetapi tidak lagi dikejar dengan nafsu yang membakar diri sendiri. Ada jarak yang sehat antara harapan dan realitas, jarak yang membuat seseorang tetap tenang meski hasil belum datang. Menariknya, justru di saat inilah hidup sering mulai memberi sinyal yang berbeda. Kesempatan terasa lebih dekat, jalan terasa lebih terbuka, dan pertemuan-pertemuan penting terjadi dengan cara yang tidak dipaksakan. Bukan karena hidup tiba-tiba berubah sikap, tetapi karena diri kita sudah berubah cara berdiri. Kita tidak lagi meminta dengan cemas, melainkan menyiapkan diri dengan sabar. Perubahan posisi batin ini membuat hidup terasa lebih kooperatif, seolah ada keselarasan yang sebelumnya tidak ada. Banyak orang mengira ketenangan berarti menyerah, padahal ketenangan adalah tanda kedewasaan. Saat seseorang tidak lagi panik ketika tertinggal, tidak iri ketika orang lain lebih cepat, dan tidak merasa gagal hanya karena prosesnya panjang, disitulah kekuatan sebenarnya tumbuh. Hidup membaca ketenangan ini sebagai kesiapan, bukan kesiapan untuk langsung diberi semua, tetapi kesiapan untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar tanpa runtuh. Dan disinilah paradoks hidup mulai terasa nyata. Semakin kita berhenti mengejar dengan putus asa, semakin hal-hal yang tepat mendekat dengan sendirinya. Bukan karena kita pasif, melainkan karena kita aktif membangun diri yang stabil. Dari sinilah, hidup tidak lagi terasa seperti lawan yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai perjalanan yang bisa dijalani dengan napas yang lebih panjang dan langkah yang lebih sadar. Namun fase ini tidak selalu terasa damai sejak awal. Justru di tengah ketenangan yang mulai terbentuk, sering muncul konflik batin yang tidak ringan. Ketika kita berhenti mengejar dengan cara lama, dunia di sekitar kita belum tentu ikut melambat. Kita masih melihat orang lain berlari cepat, memamerkan pencapaian, membagikan hasil, dan seolah selalu selangkah lebih maju. Disinilah godaan terbesar muncul, rasa takut tertinggal. Bukan karena kita tidak tahu arah, tetapi karena kita merasa berjalan sendirian di jalur yang lebih sepi. Ada momen ketika seseorang mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusan untuk tidak terburu-buru ini benar? Apakah fokus membangun diri tanpa banyak bicara adalah pilihan yang bijak, atau justru bentuk penundaan yang disamarkan sebagai kedewasaan? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, karena manusia hidup di tengah perbandingan yang terus terjadi, baik disadari maupun tidak. Kita tumbuh di lingkungan yang sering mengukur nilai seseorang dari seberapa cepat ia sampai, bukan dari seberapa kuat ia bertahan. Di fase ini, tekanan sosial menjadi ujian yang paling halus namun paling menggerogoti. Tidak ada yang memaksa secara langsung, tetapi ekspektasi terasa menggantung di udara. Usia, status, penghasilan, pencapaian, semuanya seolah punya tenggat waktu tak tertulis. Ketika kita memilih berjalan lebih pelan, muncul bisikan yang mempertanyakan kelayakan pilihan itu. Padahal, yang sedang kita bangun bukanlah kesan, melainkan fondasi. Sayangnya, fondasi tidak terlihat, dan apa yang tidak terlihat sering dianggap tidak ada. Konflik ini bisa membuat seseorang goyah jika tidak disadari dengan jujur. Ada hari-hari ketika rasa tenang bercampur dengan rasa ragu. Ada saat-saat ketika kita ingin kembali berlari hanya agar tidak merasa berbeda. Namun justru di titik inilah makna menjadi layak diuji. Apakah kita membangun diri demi validasi, atau demi kehidupan yang benar-benar bisa kita tanggung dalam jangka panjang? Tidak semua yang cepat bisa dipertahankan, dan tidak semua yang terlihat berhasil benar-benar siap. Ketika seseorang mampu bertahan di fase ini tanpa kembali terbakar oleh perbandingan, ia sedang menumbuhkan kekuatan yang jarang dimiliki banyak orang, keberanian untuk berjalan sesuai ritme diri sendiri. Bukan menutup mata dari dunia, tetapi tidak membiarkan dunia mengatur arah batin. Dari sinilah, perlahan terbentuk kepercayaan diri yang lebih sunyi namun kokoh, kepercayaan diri yang tidak runtuh hanya karena orang lain terlihat lebih dulu sampai. Seiring waktu, seseorang yang bertahan dalam jalur ini akan mulai merasakan perubahan yang halus namun nyata. Bukan perubahan yang langsung terlihat dari luar, melainkan perubahan cara memandang hidup. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan, tidak semua keputusan perlu dibenarkan, dan tidak semua proses harus dipamerkan. Ada kedewasaan baru yang tumbuh ketika seseorang berhenti sibuk membuktikan dirinya kepada dunia, lalu mulai fokus membangun hubungan yang jujur dengan dirinya sendiri. Di fase ini, hidup terasa lebih sederhana, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kita tidak lagi menambah beban dengan tuntutan yang tidak perlu. Kita berhenti bertanya, apakah langkah ini cukup cepat, dan mulai bertanya, apakah langkah ini cukup benar? Ada penerimaan bahwa setiap orang memiliki waktu tumbuh yang berbeda, dan tidak ada satu garis waktu yang berlaku untuk semua. Penerimaan ini tidak membuat seseorang pasrah, justru membuatnya lebih tenang dalam berusaha, karena energi tidak lagi habis untuk membandingkan. Proses panjang yang dulu terasa menakutkan perlahan berubah menjadi ruang pembelajaran. Kegagalan tidak lagi dilihat sebagai bukti ketidakmampuan, melainkan sebagai bagian dari pematangan. Kesalahan tidak langsung melukai harga diri, karena nilai diri tidak lagi ditentukan oleh satu hasil. Inilah titik ketika hidup mulai terasa lebih manusiawi. Tidak selalu naik, tidak selalu rapi, tetapi terasa lebih jujur. Kita tidak sedang berusaha menjadi sempurna, melainkan menjadi cukup kuat untuk menghadapi hidup apa adanya. Menjadi layak, pada tahap ini, bukan lagi tentang siap menerima hasil besar, tetapi siap menghadapi konsekuensi kecil dengan sikap yang dewasa. Siap bertanggung jawab atas pilihan sendiri tanpa menyalahkan keadaan. Siap menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana, namun tetap melangkah tanpa kehilangan arah. Disinilah ketenangan mulai menetap, bukan sebagai emosi sesaat, tetapi sebagai sikap hidup yang tumbuh dari pemahaman. Ketika seseorang sudah sampai di titik ini, ia tidak lagi mudah terguncang oleh penilaian luar. Bukan karena ia kebal, tetapi karena ia tahu apa yang sedang ia bangun. Ia tidak menolak ambisi, namun tidak lagi diperbudak olehnya. Ia tetap bergerak, tetapi dengan kesadaran penuh. Dan dari kesadaran inilah, hidup perlahan berubah bukan karena dikejar, melainkan karena ia sudah siap menjalaninya dengan utuh. Ketika seseorang mulai membangun kelayakan dari dalam, perubahan paling nyata justru terlihat dari cara ia mengambil keputusan, bukan keputusan besar yang dramatis, melainkan keputusan sehari-hari yang selama ini sering dianggap sepele. Ia menjadi lebih selektif terhadap apa yang ia kejar, kepada siapa ia memberi waktu, dan hal apa yang ia izinkan masuk ke dalam pikirannya. Bukan karena ia merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena ia mulai memahami kapasitas dirinya sendiri. Ia tahu bahwa energi batin adalah sumber daya yang terbatas, dan tidak semua hal pantas menghabiskannya. Di fase ini, seseorang mulai berani mengatakan tidak, tanpa merasa bersalah berlebihan. Tidak pada tuntutan yang tidak sejalan, tidak pada relasi yang hanya menguras, tidak pada ambisi yang lahir dari rasa iri atau tekanan sosial. Keputusan-keputusan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar. Hidup tidak lagi dipenuhi oleh pilihan yang dibuat demi menyenangkan orang lain, melainkan oleh pilihan yang dibuat demi menjaga diri tetap utuh. Inilah tanda bahwa seseorang tidak lagi sekadar hidup, tetapi mulai mengelola hidupnya dengan kesadaran. Kelayakan batin juga mengubah cara seseorang memandang kesempatan. Ia tidak lagi tergesa-gesa menerima semua peluang hanya karena takut kehilangan. Ia mulai bertanya, apakah kesempatan ini benar-benar sejalan dengan nilai hidupnya? Atau hanya sekadar terlihat menguntungkan di permukaan? Bukan berarti ia menutup diri dari pertumbuhan, tetapi ia memilih pertumbuhan yang tidak merusak keseimbangan jiwanya. Ia sadar bahwa tidak semua jalan yang terbuka harus dilalui, dan tidak semua tawaran harus diambil. Dalam hubungan dengan orang lain, perubahan ini terasa semakin jelas. Seseorang yang dulu mungkin terlalu banyak berkompromi, kini mulai menetapkan batas yang sehat. Ia tetap peduli, tetapi tidak lagi mengorbankan dirinya sendiri. Ia tetap hadir, tetapi tidak lagi menghilang demi orang lain. Hubungan yang dibangun pun menjadi lebih jujur, karena tidak didasarkan pada rasa takut ditinggalkan, melainkan pada rasa saling menghargai. Ini bukan sikap egois, melainkan bentuk kedewasaan emosional yang lahir dari pemahaman diri. Semua perubahan ini terjadi secara perlahan, tanpa banyak sorotan. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada pembuktian terbuka. Namun justru disinilah kekuatannya. Hidup mulai bergerak ke arah yang lebih stabil, bukan karena keadaan menjadi mudah, tetapi karena kita sudah lebih siap menghadapinya. Keputusan yang diambil tidak lagi reaktif, melainkan reflektif. Dan dari rangkaian keputusan kecil inilah, arah hidup perlahan berubah menjadi lebih selaras dengan siapa diri kita sebenarnya. Seiring arah hidup menjadi lebih selaras, ada satu konsekuensi yang sering tidak dibicarakan. Hidup terasa lebih sunyi. Bukan sunyi karena kesepian, melainkan sunyi karena berkurangnya kebisingan yang dulu memenuhi hari-hari kita. Ketika kita berhenti mengejar pengakuan, berhenti memaksakan diri untuk selalu terlihat berhasil, dan berhenti membuktikan apapun kepada orang lain, banyak suara ikut mereda. Undangan yang tidak sejalan berkurang, percakapan yang dangkal terasa tidak lagi menarik, dan dorongan untuk selalu hadir di setiap keramaian perlahan menghilang. Kesunyian ini sering disalahartikan sebagai kehilangan. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah penyaringan. Hidup tidak menjadi kosong, tetapi menjadi lebih padat makna. Waktu yang dulu habis untuk hal-hal yang tidak penting, kini terbuka untuk refleksi, perawatan diri, dan hubungan yang lebih jujur. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa kebisingan tidak selalu berarti hidup, dan kesunyian tidak selalu berarti kesepian. Ada ketenangan yang hanya bisa dirasakan ketika kita tidak lagi berlari kemana-mana. Namun, fase ini juga menuntut kedewasaan emosional yang lebih tinggi. Tanpa keramaian sebagai pengalih, kita akan lebih sering berhadapan dengan diri sendiri. Pikiran, ketakutan, dan keraguan yang dulu tertutup oleh kesibukan kini muncul ke permukaan. Ini bukan tanda kemunduran, melainkan bagian dari proses pendalaman. Kita dipaksa untuk benar-benar mengenal diri sendiri, bukan versi yang dipoles untuk orang lain, tetapi versi yang jujur dengan segala kekurangannya. Dalam kesunyian ini, nilai hidup menjadi semakin jelas. Kita mulai tahu apa yang benar-benar penting, dan apa yang selama ini hanya kita kejar karena terbawa arus. Prioritas menjadi lebih tegas, batas menjadi lebih sehat, dan keputusan menjadi lebih sadar. Hidup tidak lagi ditentukan oleh seberapa ramai langkah kita, melainkan seberapa konsisten kita berjalan sesuai nilai yang kita yakini. Ini adalah kekuatan yang tidak berisik, tetapi tahan lama. Pada titik ini, seseorang mungkin tidak terlihat paling cepat, paling menonjol, atau paling dipuji. Namun di dalam, ada kestabilan yang sulit digoyahkan. Ia tidak mudah runtuh oleh perbandingan, tidak mudah terbakar oleh ambisi orang lain, dan tidak mudah kehilangan arah ketika keadaan berubah. Kesunyian yang menyertai hidup yang selaras bukanlah kekurangan, melainkan ruang aman tempat seseorang berdiri dengan utuh. Dan dari ruang inilah, kehidupan yang lebih layak untuk dijalani perlahan terbentuk. Pada akhirnya kita mulai memahami bahwa menjadi layak bukanlah sebuah garis akhir yang bisa dicentang lalu selesai. Ia bukan pencapaian sekali jadi, melainkan sikap hidup yang terus diperbarui setiap hari. Menjadi layak berarti terus merawat kejujuran pada diri sendiri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Berarti memilih bertindak sesuai nilai, meski pilihan itu tidak selalu paling cepat membawa hasil. Disinilah hidup berhenti terasa seperti perlombaan, dan mulai terasa seperti perjalanan yang disadari sepenuhnya. Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak lagi menggantungkan makna hidup pada hasil semata. Hasil tetap penting, tetapi bukan satu-satunya penentu nilai diri. Kita belajar menghargai proses, disiplin kecil, dan konsistensi yang sering luput dari sorotan. Kita mulai sadar bahwa banyak orang tampak berhasil bukan karena mereka lebih cepat, tetapi karena mereka cukup siap ketika kesempatan datang. Kesiapan inilah yang lahir dari kelayakan batin, bukan dari kegelisahan yang memaksa. Menjadi layak juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kita tidak lagi menunggu diri menjadi ideal untuk melangkah. Kita bergerak sambil memperbaiki, belajar sambil berjalan, dan menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Dengan cara ini, hidup terasa lebih ringan karena kita tidak terus-menerus menghakimi diri sendiri. Kita menuntut yang terbaik, tetapi dengan belas kasih. Kita tegas, tetapi tidak kejam pada diri sendiri. Ketika sikap ini mengakar, hubungan kita dengan waktu pun berubah. Kita tidak lagi merasa dikejar-kejar oleh usia, pencapaian orang lain, atau ekspektasi yang tidak kita pilih. Kita menggunakan waktu sebagai ruang bertumbuh, bukan sebagai tekanan. Setiap fase dijalani dengan kesadaran bahwa hidup tidak harus seragam, dan kemajuan tidak selalu tampak sama pada setiap orang. Ada yang tumbuh cepat di awal, ada yang matang perlahan, dan keduanya sama-sama sah. Di titik ini, kalimat hidup bukan tentang mengejar, tapi menjadi layak. Tidak lagi terdengar sebagai nasihat, melainkan sebagai pengalaman. Kita merasakannya dalam cara kita mengambil keputusan, menjaga batas, dan merawat diri. Kita tidak berhenti bergerak, tetapi kita bergerak dengan arah. Dan ketika arah sudah jelas, kecepatan tidak lagi menjadi kecemasan utama. Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak menjauhkan kita dari diri sendiri. Jika kamu sampai di bagian ini, mungkin ada satu perasaan yang perlahan muncul di dalam diri. Bukan euforia, bukan juga semangat berlebihan, tetapi ketenangan yang jujur. Ketenangan karena kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak perlu selalu dikejar dengan tergesa-gesa. Bahwa tidak semua hal harus segera dicapai agar hidup terasa bermakna. Ada fase ketika berhenti sejenak justru membantu kita melihat dengan lebih jernih tentang apa yang selama ini kita kejar dan mengapa kita merasa lelah di tengah perjalanan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, siapa yang paling dulu terlihat berhasil, atau siapa yang paling sering dipuji. Hidup adalah tentang apakah kita sanggup menjalani hari-hari dengan rasa utuh, tanpa terus-menerus berperang dengan diri sendiri. Tentang apakah kita bisa berdiri tegak dengan pilihan yang kita ambil, meski jalannya tidak selalu ramai. Ketika kita berhenti mengejar demi pembuktian, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh dengan cara yang lebih sehat dan berkelanjutan. Mungkin selama ini kamu merasa tertinggal, merasa belum cukup, atau merasa hidupmu tidak bergerak kemana-mana. Namun seringkali, yang sebenarnya terjadi bukanlah keterlambatan, melainkan proses pematangan yang sedang berjalan dalam diam. Tidak semua perubahan harus terlihat dari luar. Ada perubahan yang bekerja di dalam, menata ulang cara berpikir, memperkuat batin, dan membentuk ketahanan yang kelak akan sangat dibutuhkan. Proses ini mungkin sunyi, tetapi ia nyata. Mulai hari ini, kamu tidak perlu membandingkan langkahmu dengan langkah siapapun. Cukup pastikan bahwa langkah itu tidak menjauhkanmu dari nilai yang kamu yakini. Cukup pastikan bahwa apa yang kamu bangun hari ini adalah sesuatu yang bisa kamu tanggung esok hari. Ketika kelayakan batin sudah terbentuk, hidup akan bergerak dengan caranya sendiri. Bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu sudah siap menerimanya. Jika narasi ini menemanimu di malam yang tenang, atau di waktu ketika pikiran terasa penuh, izinkan dirimu merenung tanpa tekanan. Simpan pesan ini, dengarkan kembali ketika kamu merasa lelah mengejar. Dan jika kamu merasa narasi seperti ini membantumu menjaga arah, kamu bisa mendukung channel ini dengan tetap mendengarkan, membagikannya kepada yang membutuhkan, dan menjadi bagian dari perjalanan reflektif ini. Kita tidak sedang berlomba. Kita sedang belajar menjadi layak, satu langkah sadar dalam satu waktu.